sudah sering kau selingkuhiku, sakitnya tuh di sini sering aku rasakan, kini kau tak penting lagi. Sudah kini aku mau move on, sudah kini kau jangan telepon, walau kau tinggal pergi aku pun tak peduli, di sini tuh gak sakit lagi. Di sini tuh gak sakit walau ku hianati, di sini tuh gak sakit walau ku selingkuhi, sakitnya tuh di sini sudah aku lupakan, di sini tuh gak sakit. Di sini tuh gak sakit walau ku selingkuhi, di sini tuh gak sakit walau ku tinggal pergi, sakitnya tuh di sini udah gak zaman lagi, di sini tuh gak sakit lagi. Terima kasih.